kamu kasih sebutir jagung. Satu butir jagung ini menjadi 7 bulir. Setiap bulir itu 100. Berarti 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi Allah memberi hitungan bahwa setiap orang yang menginfakkan atau menafkahkan sesuatu kepada kebaikan orang lain itu akan dibalas, akan berbunga sampai 700 kali lipat, gitu kan. Tapi ini firman Allah, bukan omongan saya. Kalau diibaratkan pohon itu, sedekah itu pohonnya, infak itu buahnya. Nah, sedekah itu bukan Abu Bakar As-Siddiq itu jujur, buahnya adalah jujur, pohonnya adalah kesungguh-sungguhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar seorang manusia, benar-benar seorang sahabat Rasul, kan gitu kan. Nah, kalau pohon mangga benar-benar pohon mangga, pasti dia akan berbuah mangga. Kalau orang betul-betul siddiq dengan dirinya, bersungguh-sungguh dengan dirinya yang diciptakan Allah itu dengan seluruh muatan hati dan jiwanya, maka dia akan berinfak. Dia akan, jadi siddiqnya itu bukan jujurnya, tapi sungguh-sungguhnya, tapi menghasilkan kejujuran. Jadi benar juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang jujur, benar, benar juga. Tetapi kalau kita detail, jujur itu buahnya gitu loh. Tapi pohonnya, daunnya dan lain-lain itu adalah kesungguh-sungguhannya. Jadi dalam bahasa Jawa ada namanya siddiq paningal. Paningal itu penglihatan, pandangan. Kalau siddiq itu artinya penglihatan yang jernih, yang tepat, yang presisi, yang tidak belok-belok, yang tidak kabur-kabur. Jadi siddiq dalam bahasa Jawa juga bermakna hampir sama dengan bahasa Arab. Kemudian ada banyak faktor-faktor lain atau dimensi-dimensi lain di dalam kata sedekah itu. Jadi ini bukan pendapat saya. Ini saya harus mengakses pendapat Tuhan. Sehingga saya berangkat dari ayat-ayat, dari firman-firman, dari logikanya Allah, dari algoritmanya Allah sendiri kan. Karena saya kan tidak punya hak untuk berpendapat. Wong saya tidak original kok. Saya tidak asli ada. Saya tidak pernah bikin diri saya sendiri. Maka kalau saya berpendapat itu saya paling hanya mengutip atau mengakses sesuatu yang lebih sejati dari saya. Maka semua pendapat mengenai sedekah ini harus bermuara atau bersumber dari penciptanya, yaitu Allah sendiri gitu. Karena Allah yang memilih kata sedekah, Allah yang memilih kata infak, Allah yang memilih kata zakat itu. Itu bahasa Arab, tapi dipilih Allah untuk menjadi idiom komunikasi bagi umat manusia. Sekarang ada ayat yang terjemahnya gini, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah, dan seterusnya ya. Jadi Allah itu, nomor satu, Allah itu meletakkan diri secara sangat rendah hati kepada manusia. Kan ini semua punya dia, semua punya Allah, termasuk manusianya punya Allah. Tapi Allah bilang bahwa barang siapa mau meminjami aku, itu kan luar biasa. Itu kan itu kan ajaran mengenai kerendahan hati dan tahu diri sedemikian rupa ya. Artinya Allah tidak menunjukkan bahwa dia adalah yang berkuasa, tetapi Allah yang maha sayang, sehingga dia tawarkan kepada manusia, siapa yang memberi pinjaman kepadaku, pinjaman yang baik, maka akan aku lipat gandakan. Ya. Jadi Allah itu merasa dirinya berhutang kepada manusia. Jadi ini ada satu algoritma atau ada satu pemetaan nilai yang luar biasa. Kapan kamu berbuat baik, itu adalah hutangnya Allah. Padahal dia yang punya, kok meneng-meneng hutang kan gitu kan. Kita berbuat baik, kita nyayang anak kecil, kita memberikan sesuatu kepada pengemis, kita membantu tetangga kita. Terus tiba-tiba Allah itu berhutang ke kita sebesar yang kita berikan kepada orang lain itu. Jadi Allah meletakkan diri sebagai yang berhutang kepadamu, yang nyileh lah, yang pinjem. Jadi saya berbuat baik kepada Patup, itu berarti saya menghutangi Allah. Terus nanti Allah akan membayar berlipat-lipat ganda. Gitu. Itu saya kira kan pelajaran utamanya adalah bahwa sebenarnya kita itu ya tidak boleh kemelinti, tidak boleh kemendus bahwa seolah kita itu yang paling benar, yang paling punya, yang paling mengatur kan itu kan. Allah saja yang maha punya dan orisinal, asli memiliki dan menciptakan semua itu, dia mau meletakkan dirinya sebagai pihak yang hutang. Terus dia hutang ke kita, bayangin. Jadi kita itu punya tumpukan piutang kepada Allah dan Allah punya tumpukan hutang kepada kita. Semakin banyak kita berbuat baik, menolong orang, maka Allah langsung tampil sebagai saya yang hutang, nanti saya yang akan bayar. Gitu. Itu kan satu logika, satu dialektika nilai yang luar biasa, luar biasa. Kok Allah hutang ini? Kok semua milik dia kok? Gitu kan. Nah, kemudian nanti akan ada hitungan yang bahkan matematis. Di ayat yang lain Allah itu menyebutkan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir itu ada 100 biji. Jadi ini ada hitungan, kamu kasih sebutir jagung. Satu butir jagung ini menjadi 7 bulir. Setiap bulir itu 100. Berarti 1 × 7 × 100, 700. Jadi Allah memberi hitungan bahwa setiap orang yang menginfakkan atau menafkahkan sesuatu kepada kebaikan orang lain itu akan dibalas, akan berbunga sampai 700 kali lipat, gitu kan. Tapi ini firman Allah, bukan omongan saya. Dan direktur banknya ini Allah, bukan saya. Jadi saya tidak bisa bilang satu, kamu 100 ribu sini kamu infakkan, nanti kamu akan dapat kembalian menjadi 7 juta misalnya. Tidak bisa. Karena firman ini firman Allah, bukan SOP saya, bukan aturan perusahaan saya. Nah, saya tidak berani untuk menjanjikan kepada Patup bahwa kalau kamu berbuat baik 1 kali, kamu akan mendapatkan 700 kali lipat. Itu saya tidak berani karena bukan posisi saya. Itu posisinya Allah. Dan menurut saya itu bukan 700 beneran. Bukan 700 secara teknis, fisik, material ya. Menurut saya itu gambaran betapa murahnya Allah. Gambaran betapa pemurahnya Allah. Bahwa satu biji kebaikan sedikit aja oleh Allah akan dilipat gandakan seolah-olah sampai. Itu idiom menurut saya, itu sanepan. Jadi kalau bahasa Jawa, sakndayak, swidak jaran, terus pokoknya sahohah lah, oke okay, gitu ya. Itu idiom budaya menurut saya, itu idiom psikologis. Jadi wakeh banget itulah. Tidak lantas ini saya jadikan aturan, saya bikin lembaga keuangan, terus saya, orang yang pinjam ke saya 1 rupiah akan saya kasih 700 misalnya gitu ya. Saya tidak akan berani seperti itu karena yang namanya 1 menjadi 700 itu kan ada 1000 kemungkinan. Bentuknya bisa berbeda-beda gitu. Misalnya yang 100 berupa kegembiraan anaknya lulus, yang 100 berupa istrinya mendapat pekerjaan atau apa gitu ya. 700 itu bermacam-macam bentuknya dan itu Allah yang menentukan dan Allah yang tahu. Kita tidak tahu, jadi kita tidak punya hak terhadap 1 × 700 tadi itu. Jadi saya tidak akan berani untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan horizontal karena ini adalah firman Allah, perusahaannya Allah dan SOP-nya Allah, prinsipnya Allah, dan Allah sendiri yang tahu aplikasinya bagaimana. Saya tidak tahu, jadi saya tidak akan, saya cuma bolehnya tuh yuk banyak-banyak berbuat baik, yuk banyak-banyak berinfak gitu dok, tapi saya tidak akan berani menjanjikan bahwa infakmu akan mendapat ganti 700 kali lipat kecuali kalau saya Allahnya gitu ya. Nah, Tuhannya kan Allah, bukan saya kan gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara manusia yang menganggap firman ini menjadi aturan perusahaannya gitu ya. Saya bikin lembaga keuangan, saya menyerap uang, kemudian saya janjikan akan balik 700 kali lipat gitu ya. Ya. Andaikan Allah berfirman kepada saya, ini nggawe perusahaan, saya yang tanggung jawab, pokoknya semua yang memasukkan uang ke kamu akan saya ganti 700 kali lipat. Seandainya ada firman begitu kepada saya berani. Tapi kan ini firman kepada dari Allah melalui Rasulullah kepada umat manusia yang menurut saya isinya ini simbolik ya, tidak benar-benar 700 kali lipat, mungkin lebih, mungkin Allah ngasihnya mungkin 7 ribu, mungkin 70 ribu, mungkin 7 juta dalam prakteknya gitu ya. Maka kita jangan pastikan ini 700 secara matematis teknis gitu ya. Dan ini bukan hak manusia, ini haknya Allah. Karena Allah itu berhak melakukan apa saja tanpa salah. Gitu. Semua benar kalau Allah. Tidak mungkin Allah, misalnya Allah, orang berdoa, dia belum mengabulkan, kan tidak salah. Itu kan soal belum saja. Terus kabulnya juga, gue minta mangga, ternyata dikasih manggis, plus sawo, plus buah bir atau buah seberapa, kan bisa aja. Dan kita kan sering oleh Allah itu minta-minta sesuatu, sebenarnya kita sudah atau sedang dikasih sesuatu yang lain yang lebih banyak daripada permintaan kita. Kemudian ada satu dimensi yang harus kita pahami dari sini, bahwa Allah itu selalu memberi bunga. Allah tidak pernah minta bunga. Jadi kamu kasih satu, setor satu ya, ke banknya Allah, Allah ngasihnya 700. Gitu kan? Jadi yang ngasih Allah. Jadi kalau kita sekarang ngomong mengenai bunga misalnya, ini saya sudah menulis gini, kalau orang pinjam uang kepada saya melarang diri saya untuk mempersyaratkan pengembalian lebih banyak dari yang saya pinjamkan. Tapi kalau saya pinjam uang kepada orang lain, saya melarang diri saya untuk mengembalikan sama jumlahnya dengan yang saya pinjamkan. Saya mewajibkan kepada diri saya untuk bersyukur sehingga ketika mengembalikan uang yang saya pinjam itu, saya tambahi jumlahnya. Bisa saja sampai 2 kali lipat karena saya mensyukuri bahwa pinjaman uang itu sangat besar manfaatnya atas hidup saya. Tambahan jumlah uang itu bukan bunga, melainkan yang saya jadi, misalnya saya pinjam, saya kembalikan lebih. Itu bukan bunga, itu adalah ungkapan rasa syukur saya, terima kasih saya kepada dia. Dan bersyukur itu saya lakukan karena perintah Allah, bukan karena saya dipaksa oleh pihak yang meminjamkan uang kepada saya. Jadi kalau saya pinjam 100 ribu, saya kembalikan 200 ribu. Itu saya ikhlas karena rasa syukur dan itu perintah Allah. Ya. Tapi kalau saya disuruh mengembalikan 110 ribu oleh orang yang saya pinjam duit, saya tidak mau. Gitu loh. Karena saya mau keluar uang itu karena rasa syukur saya, bukan karena saya dipaksa atau ditekan oleh siapapun itu kan. Itu karena perintah Allah. Maka kenapa bank mempersyaratkan bunga ketika meminjamkan uang? Mungkin salah satu sebabnya adalah kebanyakan manusia tidak menjalankan kewajiban dari Allah untuk bersyukur, sehingga terpaksa dipersyaratkan atau dipaksakan untuk ada tambahan pengembalian di antara sesama manusia. Maka nilai dan hukum bunga bank itu tidak terletak pada jumlah uangnya, melainkan pada niat pelakunya. Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi sekali lagi, nilai dan hukum bunga bank itu tidak terletak pada jumlah uangnya, melainkan pada niat dan konsep yang ada pada pelakunya, baik yang pinjam maupun yang meminjamkan. Jadi kalau saya pinjam uang dari bank, saya menolak dipaksa mengembalikan lebih dari memberi bunga. Tapi saya mewajibkan diri saya atau mengikat diri saya untuk bersyukur sehingga saya pasti mengembalikan jauh lebih banyak daripada jumlah yang saya pinjam. Jadi kan urusannya bukan soal jumlah uang, urusannya adalah atas itikad apa, niat apa, konsep yang bagaimana kan begitu. Nah saya kira pertengkaran dan kontroversi atau syubhat mengenai bunga itu bisa dijelaskan dengan mencoba mencari fokusnya itu tidak pada jumlah uang yang ditambahkan ketika mengembalikan, tetapi dari siapa inisiatifnya. Kalau inisiatifnya itu dari peminjam, itu namanya rasa syukur kan gitu. Tapi kalau inisiatifnya dari yang meminjamkan, itu namanya kan tekanan atau paksaan kan gitu. Nah apa sebabnya sekarang selalu kalau pinjam itu harus pakai bunga? Karena mungkin kan memang rata-rata orang tidak bersyukur kan gitu kan, mungkin aja gitu ya, sehingga kan tidak bisa jalan lembaga Anda kalau tidak pakai biaya tambahan kan gitu. Nah saya tidak mengatakan bahwa bank itu salah atau benar, saya tidak mengatakan sistem ekonomi kita syubhat apa tidak, halal atau haram, saya tidak mengatakan. Cuman ingin menyumbangkan bahwa semua itu tergantung kepada ala malu biniyah. Jadi setiap perbuatan, setiap langkah manusia, setiap keputusan itu bergantung niatnya apa. Mudah-mudahan ini bisa membantu konsiderasi-konsiderasi perekonomian dan kebudayaan yang sedang kita jalani.